kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa. Jangan kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu mengharapkanmu. Aku ingin kau ada di sini menemaniku dikala ku bersedih. Ku kan selalu ada di sisimu. Ku berharap semoga kita bersama. Aku berjalan pergi ke rumahmu, mengetuk pintu dan mengharapkan kau hadir. Jangan kau kira hatiku tak bisa mencintai kamu dan selalu dikala ku bersedih. Ku kan selalu ada di sisimu. Ku berharap semoga kita bersama. Aku ingin kau ada di sini menemaniku dikala ku bersedih. Ku kan selalu ada di sisimu. Ku berharap semoga kita bersama. Ku berharap semoga kita bersama. Yeah.

bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah, saat kita berduka, saat kita tertawa. Kau akan mengerti saat ku tak di sini.

kalau bohongiku. Kau telah tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku. Kau telah hianatiku. Salah apa diriku? yang